Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di manapun antum berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita at-taharah lis shalah. Betul? Naam. At-taharah lis shalah, yang mana berwudu itu sendiri merupakan syarat sahnya dari sebuah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tahur." Kemudian taharah terbagi menjadi dua, taharah bil ma dan taharah bil ghusl, bil taharatu bil ma dan taharatu bit turab atau bis sa'id. Kemudian kemarin sudah kita bahas sedikit tentang hadis Imran Maula Utsman, yang mana hadis ini adalah hadis yang paling lengkap di dalam pembahasan tentang wudu. Hadis yang paling lengkap di dalam pembahasan tentang wudu. Dan itu sudah kita ambil hadisnya, betul kan? Kita masuk kepada syurut sihah, syarat sahnya dari wudu itu sendiri. Yang pertama adalah niyah. Sehingga sebuah wudu itu ada manakala syarat-syarat ini ada. Demikian pula sebaliknya, jika syarat-syarat ini tidak ada, maka keabsahan wudu itu juga tidak ada. Tentunya seperti yang dikatakan oleh para ulama, bahwa sebuah ibadah atau sebuah amal itu sah manakala terpenuhi dua. Yang pertama, syarat-syaratnya terpenuhi. Mungkin ditambahkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Wajib-wajibnya juga. Tapi kalau para ulama biasanya mereka hanya membagi dua, yaitu terpenuhinya syarat-syarat dan intifaul mawani', hilangnya atau tidak adanya apa? Penghalang. Nah, di sini kita baru mau membahas tentang syurut. Adanya syarat-syarat berikut adalah merupakan salah satu sebab kenapa sebuah ibadah ini menjadi sah, ya. Tetapi bukan berarti dengan lengkapnya syarat ibadah itu sah. Karena masih ada syarat yang kedua, apa? Intifaul mawani'. Ya. Atau syarat itu tidak secara zatnya memastikan ibadah itu sah. Contoh, salat, di antara syarat sahnya salat adalah taharah. Apakah orang yang bertaharah sudah memastikan salatnya sah? Tidak. Karena masih ada syarat-syarat yang lain untuk keabsahan apa? Salat. Taharah hanya salah satu dari syaratnya. Nanti kita berkembang pada tijarah, umpamanya pada transaksi jual beli, yang mana di antara syarat atau rukun dalam jual beli itu adanya an taradhin. Pertanyaannya, apakah jual beli itu sah dengan adanya taradhin? Ya. Karena taradhin atau saling ridha adalah rukun di dalam jual beli. Tapi sahkah jual beli, umpamanya ya, jual beli benda yang diharamkan seperti jual beli khamr, kan sudah saling ridha, sahkah jual belinya? Tidak. Karena syarat taradhin itu bukan satu-satunya syarat, dia baru salah satu syarat. Naam. Masih ada syarat-syarat yang lain dan masih ada mawani' yang harus dihindari. An-niyyatu berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Halaman 37 ya. Kalau online ya, kalau apa namanya? PDF. Wa la yusra'u talaffuzu biha li'adami thubuti 'an Nabi SAW, dan tidak disyariatkan untuk mengucapkan niat, melafadzkan niat. Ya. Tidak disyaratkan melafadzkan niat ketika berniat. Jadi kalau niat gimana? Ya sudah, di dalam hati saja. Tidak harus di, tidak boleh dilafadzkan. Bahkan kalau dilafadzkan itu, tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang mengatakan bahwa, tapi kan ini baik, melafadzkan itu baik, kita katakan, adakah kebaikan yang belum disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita? Jawabannya tidak. Semua kebaikan sudah disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Kalau kita meyakini adanya kebaikan yang belum Nabi sampaikan, berarti itu sama halnya dengan kita menuduh Nabi SAW telah berkhianat. Karena menyembunyikan sesuatu kebaikan dan tidak disampaikan kepada kita. Yang mana ini adalah tuduhan yang besar. Ya. Bagi Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itu telah menyampaikan semuanya. Para sahabat ketika itu menyaksikan, Nabi bertanya, "Ishhadu anni qad ballaghtu." Saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan. Kemudian para sahabat mengatakan, "Syahidna, syahidna." Kami menyaksikan. Kami menyaksikan. Kalau para sahabat sudah menyaksikan bahwa Nabi telah menyampaikan semuanya, berarti tidak ada lagi kebaikan yang belum Nabi sampaikan. Kalau ada seseorang yang mengira adanya kebaikan yang belum Nabi sampaikan, berarti dia telah menuduh Nabi SAW itu berkhianat. Dan ini bukan perkara yang main-mainnya. Bukan perkara yang main-main. Kemudian yang berikutnya, at-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Ini sebenarnya ada khilaf di antara para ulama. Apakah tasmiyah termasuk syarat sahnya taharah? Sebagian mengatakan, iya, ianya merupakan syarat sahnya, maka syekh di sini termasuk yang mewajibkan. Sebagian lagi mengatakan tidak. Ya. Sebagian lagi mengatakan tidak. Dalil untuk tasmiyah sendiri, ia merupakan syarat sahnya taharah, adalah sabda Nabi SAW, la salata liman la wudu alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaih. Dan tidak ada wudu bagi orang-orang yang belum atau tidak berzikir menyebut nama Allah di dalamnya. Baik. Apa dalil bagi orang yang mengatakan bahwa mengucapkan bismillah adalah tidaklah syarat sah, tetapi sesuatu yang bisa menyempurnakan ibadah taharah? Ternyata mereka juga menggunakan hadis yang sama. Perbedaannya adalah pada apa? Perbedaannya adalah pada memahami kata la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Apa yang dinafikan di sini? Apakah yang dinafikan di sini adalah sahihah? Atau yang dinafikan adalah kamilah? Kalau yang dinafikan adalah sahihah, keabsahan, maka berarti di sini kata-katanya la wudu'a sahihah lima lam yadhkur ismallah ya'ni. Berarti tidak ada wudu yang sah bagi yang tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah di dalamnya. Sedangkan yang memahami kamilah, bahwa la wudu'a kamilah, berarti mengatakan tidak sempurnalah wudu seseorang yang tidak mengucapkan apa? Bismillah. Ya, sehingga dalilnya sama. Lalu apa yang membedakan? Yaitu di dalam memahami nafi pada hadis ini. Kemudian yang ketiga di antara syarat sahnya wudu adalah al-muwalah. Dan yang dimaksud dengan muwalah adalah berkesinambungan. Dan ini kemarin juga sudah kita sebutkan, kemarin juga sempat ditanyakan. Ya. Masalah ini sempat ditanyakan. Fara'idhu, apa saja kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas seseorang ketika berwudu? Yang pertama dan yang kedua adalah ghuslul wajhi, yaitu mencuci muka. Wa minhu al-madmadah wal istinsyak. Nah, perhatikan di sini, kalau kita runut firman Allah Subhanahu wa taala di bawah, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Perhatikan ayatnya, idza qumtum ilas salah, kalau kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Berarti yang pertama tadi adalah ghuslul wajhi, yaitu mencuci wajah. Dan kata wajah sendiri adalah ma yatawajjahu bihil insan, yaitu bagian yang berhadapan dengannya manusia. Artinya kalau antum menghadapi seseorang kan enggak mungkin antum menghadapi dengan membelakangi orang itu. Pastikan antum menemui seseorang dengan wajah di hadapan. Maka inilah yang disebut dengan wajah. Karena inilah yang digunakan oleh seseorang untuk menghadap kepada orang lain. Ya. Maka disebutlah wajah itu adalah wajah. Maka semua yang nampak di sini ini masuk dalam kategori wajah. Termasuk di dalamnya apa? Mulut dan hidung. Oh, sekarang saya paham. Kenapa berwudu itu juga harus berkumur dan mengambil air ke hidung? Karena ternyata mulut dan hidung itu termasuk wajah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berwudu dengan meninggalkan berkumur dan mengambil air ke hidung. Kalau Nabi berwudu, pasti Nabi mengambil air untuk berkumur dan sekaligus menghirup untuk hidungnya. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain. Ini sesuai dengan firman Allah tadi, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Ghuslul yadain. Masih mencuci. Kenapa? Karena Allah mengatakan farsilu. Maka dicuci. Dicuci ini airnya harus mengalir. Tidak seperti diusap. Kalau diusap itu pakai sisa-sisa air, tidak masalah. Tapi kalau dicuci, maka harus apa? Mengalir. Sampai di mana batasnya? Ilal mirfaqain. Kedua tangan itu sampai ke siku. Dan siku sendiri termasuk bagian dari yang dicuci. Jadi di sini bukan dari ujung sampai siku, kemudian yang dicuci di bawah siku. Enggak, sikunya termasuk dicuci. Sikunya termasuk dicuci. Kemudian yang keempat dan kelima, mashur ra'si kullah, mengusap kepala seluruhnya. Nah, perhatikan di ayat wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, kepala di sini yang dimaksudkan adalah seluruh bagian kepala. Seluruh bagian kepala. Bukan hanya sebagian. Seperti yang difahami oleh Syafi'iyah. Syafi'iyah berdasarkan perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka meyakini bahwa kepala yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah sebagian kepala. Berdasarkan apa? Berdasarkan huruf ba yang ada pada kata biru usikum. Ba-nya ini diartikan ba lit tab'id. Ba yang menunjukkan sebagian. Meskipun demikian, kalau seandainya pun terjemah yang mereka sampaikan ini benar, maka kita tidak bisa mencukupkan dengan pemahaman yang kita dapatkan dari ayat Al-Quran ini. Tetapi kita harus melihat langsung bagaimana Nabi SAW berwudu. Ternyata Nabi kalau berwudu itu ya bada'u bimuqaddima ra'sihi ila qafah thumma yurji'uhu ila makanil awal. Nabi itu memulai dari depan ke belakang, kemudian mengembalikannya ke depan. Dan ini selalu beliau lakukan. Belum pernah sekalipun Nabi itu mencukupkan dengan mengusap sebagian kepala. Tapi saya pernah dengar Nabi pernah mengusap ubun-ubunnya saja. Ya, ketika Nabi menggunakan imamah, ya, yang mana imamah itu kainnya panjang sekali. Nabi mengangkat begini supaya imamahnya tetap utuh. Kemudian Nabi mengusap sebagiannya, ya. Tetapi apa? Nabi melanjutkan usapan itu dari atas imamah. Jadi kalau tadi Nabi tidak pakai apa-apa, Nabi mengusap kepala seperti ini, ketika Nabi menggunakan imamah, ya, maka Nabi mengusap bagian sebagian kepalanya, tapi melanjutkan di atas imamah. Kalau seandainya mengusap itu hanya sebagian saja, seperti yang difahami oleh Syafi'iyah, maka tentulah Nabi tidak akan melanjutkan pengusapannya ke seluruh imamah dan mencukupkan dengan mengusap bagian depan kepalanya saja. Dan ini memperkuat kita bahwasanya mengusap yang dimasukkan dalam ayat ini, wamsahu biru'usikum, adalah jami'ir ru'us, seluruh kepala. Ah, nanti ada kecualian bagi para wanita, maka Imam Ahmad memberikan keringanan, terutama ketika mereka berwudu di tempat-tempat umum, mereka bisa mencukupkan dengan sebagian kepala. Ya. Kemudian, ternyata kepala ini, batasnya mana kepala? Nih, ya, kan tadi yang menghadap ke depan wajah, maka yang dari sini ini semuanya adalah apa? Kepala. Berarti termasuk di antara bagian kepala apa? Al-udhunan, dua telinga. Maka telinga ini diusap bukan dicuci. Telinga ini diusap bukan dicuci. Ada dua cara untuk mengusap telinga. Cara yang pertama adalah menggunakan sisa air, ya, dari mengusap kepala. Kan tadi ambil air, dibuang, mengusap kepala, menggunakan sisanya melanjutkan ke telinga, ya, masukkan jari dari bawah ke atas ke depan begini. Ada cara yang kedua, yaitu dengan cara apa? Cara yang kedua adalah dengan mengambil air khusus untuk telinga. Mengambil air khusus untuk telinga. Jadi ambil air, buang, usap kepala, kemudian mengambil air sendiri khusus untuk telinga. Dan kedua-duanya dibenarkan, ya. Kedua-duanya dibenarkan. Baik, kita lanjutkan. Wa arjulakum ilal ka'bain. Maka ini yang terakhir, faraidnya adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Perhatikan, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Loh, mana? Tidak ada kata-kata waghsilu. Bahkan di depannya adalah wamsahu. Harusnya berarti kan diusap. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Berarti harusnya diusap. Ya, kalau dibaca wa arjulikum. Masalahnya ini tidak dibaca wa arjulikum. Wawunya ataf, tapi atafnya tidak kepada ba, karena harokatnya bukan wa arjulikum, tetapi wa arju lakum. Berarti kalau wa arjulakum di sini fathah, maka atafnya berarti bukan ke yang majrur bil ba, yaitu ru'us. Majrurnya kemana? Maaf, atofnya kemana? Atofnya adalah kepada sebelumnya, yaitu seperti aidi, seperti wujuh, ya. Fasilu wujuhakum. Maka wa arju lakum ilal ka'bah. Kemudian amma kaun madha wal istinshak minal wajh fatajiban. Tadi sudah kita jelaskan sedikit. Adapun berkumur-kumur dan beristinsyak, mengambil air ke hidung, yang mana keduanya termasuk wajah itu, maka keduanya diwajibkan. فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ. Yang pertama karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, mencuci muka. Dan keduanya termasuk muka. Yang kedua, وَقَدْ ثَبَتَ وَدَوَمَةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Nabi itu senantiasa membiasakan di dalam wudunya itu, pada setiap wudunya berkumur dan mengambil air ke hidung. Warawahu jami' man rawa wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam wa bayyana sifatahu. Dan ini diriwayatkan oleh seluruh perawi yang meriwayatkan cara wudu Nabi. Tidak pernah Nabi itu tidak berkumur dan tidak mengambil air ke hidung. Tidak pernah. Wa bayyana sifatahu fa afada dzalika, maka itu memberikan faedah anna ghusl wajhi al-ma'mur bihi fil Qur'an, yang dimaksud dengan membasuh muka yang diperintahkan dalam Al-Qur'an huwa al-madmadah wal istinsyak huwa ma'a. Ianya selain mengusap mencuci muka bersamanya mencuci apa? Berkumur dan mengambil air ke hidung. Nah. Kemudian waqad waradal amru bihima. Bahkan untuk madmadah dan istinsyak ini juga ada perintahnya. Yuk dibaca. Nah, di hadis ini Nabi mengatakan kalau seandainya sesalah seorang di antara kalian itu berwudu, hendaklah dia menjadikan di hidungnya itu air. Maksudnya apa? Dihirup. Istinsyak. Thumma liyastanthir. Setelah itu dia keluarkan. Nah. Qauli sallallahu alaihi wasallam, "Babari fi istinsyaki illa an takuna sa'an." Naam, perintah lain datang juga dalam hadis ini. Nabi mengatakan agar kita ini mubalaghah atau berlebih-lebihan di dalam beristinsyak. Wabaligh fil istinsyak. Berlebih-lebihlah kalian di dalam beristinsyak illa an takuna shaima, kecuali engkau dalam keadaan apa? Berpuasa. Nah. Qauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddata famadmid." Naam. Nabi juga perintah dengan mengatakan "Idza tawaddata famadmid." Dengan demikian, tidak ada lagi jalan bagi kita selain mengatakan bahwa berkumur dan mengambil air ke hidung adalah termasuk perkara yang wajib di dalam wudu. Ya. Bahkan musannif di sini memasukkannya kepada faraidul wudu. Sehingga kalau antum berwudu tanpa berkumur, maka wudunya tidak sah. Antum berkumur, maaf, berwudu tanpa mengambil air ke hidung, wudunya juga tidak sah. Sebab ada sebagian antara para ulama membolehkan berwudu tanpa berkumur, tetapi adillah lebih mengarah kepada wudu dan berkumur termasuk perkara yang wajib untuk dilakukan. Sehingga tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk mengatakan bahwa keduanya tidak harus dilakukan di dalam wudu. Kemudian perkara yang berikut ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan kepala, yang mana kepala itu kewajibannya adalah diusap dan diusapnya adalah seluruh kepala. Nah, nah, cukup. Amma wujubu isti'ab ar-ra'si bil masah. Adapun wajibnya menyeluruhkan pengusapan pada seluruh kepala, fali'anal amr bil mashi fil qur'ani mujmal. Karena perintah untuk mengusap di dalam Al-Qur'an itu mujmal. Ya, datang dalam bentuk mujmal. Wamsahu bi ru'usikum. Ingat, kita tidak artikan ba di sini sebagai litab'id, ya. Usaplah kepalamu. Kepala ini sebagian atau seluruhnya, ya. Mujmal. Masih belum jelas, tapi kepala. Maka sebenarnya kalau kita ingin memahami kata kepala itu secara mujmal, maka kita harus cari rinciannya atau penjelasannya di dalam sunnah. Kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, hanya dijelaskan secara mujmal, maka kita perlu bayan, perlu penjelasan. Dan penjelasan itu ada di dalam sunnah. Kan di antara fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran adalah al-as-sunnah tubayyinul Quran. Sunnah itu menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka memerlukan bayan. Mujmal memerlukan bayan. Berarti memerlukan sunnah. Nah, apa yang diriwayatkan dari sunnah Nabi SAW? Fayurja'u fi bayanihi ila as-sunnah. Waqad thabata fi sahihain. Nah, di sini. Di dalam hadis yang sahih disahkan oleh Syekh, maaf, Bukhari dan juga Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, wa ghairihima dan yang lainnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Istau'aba. Responsif. Nah. Wakathabata fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istau'aba. Nabi itu menyeluruhkan. Masharasihi, pengusapan kepalanya itu fi hadza wa fi hadza. Berarti di sini apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalilun ala wujubi takmili mashir ra'si. Merupakan dalil wajibnya menyeluruhkan seluruh kepala. Saya ulang kembali. Kalau kita menemukan perintah yang dalam Al-Qur'an mujmal, maka memerlukan bayan. Bayannya ada di mana? Bayannya ada di dalam sunnah. Ternyata di dalam sunnah diriwayatkan bahwa Nabi itu kalau mengusap kepala, mengusap seluruh kepala. Berarti ini adalah bayan penjelasan bahwa ayat Al-Qur'an itu maknanya adalah mengusap seluruh kepala. Paham ya? Seakan-akan Nabi mengatakan Allah berfirman, usaplah seluruh, usaplah kepalamu. Kepala yang bagian mana ya Rasulullah? Nabi mengatakan seluruh kepala. Seakan-akan begitu. Ya. Seakan-akan begitu. Ditambah lagi tadi apa? Nabi mencontohkan tidak pernah mengusap sebagian saja, tapi Nabi senantiasa mengusap seluruh kepalanya. Ditambah lagi. Ya. Dan mana yang lebih utama, kita menggunakan apa yang dicontohkan oleh Nabi ataukah kita mencoba untuk menggunakan apa yang kita fahami dari ayat Al-Quran. Katakanlah sekarang apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah benar, yaitu mengusap sebagian kepala. Katakanlah baknya adalah lid tab'id. Tetapi Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk mengusap seluruhnya. Mana yang akan kita ikuti? Pasti kita akan memilih mengikuti Nabi SAW, karena Imam Syafi'i menggunakan pemahamannya. Tapi kita tidak ingin membenturkan antara pendapat beliau dengan perbuatan Nabi SAW. Cuma yang perlu difahami di dalam oleh orang-orang Syafi'iyah dalam hal ini, bahwa Imam Syafi'i berpendapat perintah di dalam ayat ini adalah menyebutkan lit tab'id, menunjukkan sebagian. Itu adalah bagi kadar keabsahannya. Adapun sunnahnya, maka tentu seperti yang Nabi lakukan. Nabi melakukan ya apa yang sempurna, yaitu dengan mengusap seluruh kepalanya. Berarti ya kita di dalam beribadah, kita menyempurnakan ibadah kita dengan mengusap seluruh kepala. Tidak hanya mencukupkan dengan mengusap sebagian kepala. Ya. Karena tentu ini lebih utama daripada yang itu begitu. Nah, lanjutkan. Saya. Ini di mana ini antum baca? Hadis selanjutnya. Belum sampai. Masih. Fa in qila faqad thabata min haditsil Mughirah. Oh, ada tambahan. Itu nanti ada fa in qila. Coba lihat di bawahnya ada enggak fa in qila? Ya. Bukan beda. Di sini ada hadis tambahan. Ya. Ada hadis tambahan yang tidak ada di PDF, begitu. Setelah itu nanti fa in qila. Gitu ya. Coba hadisnya gimana? Bawakan hadisnya. Nah, dia mengatakan kepada Abdullah bin Zaid. Seseorang mengatakan kepada Abdullah bin Zaid. Apa yang dia katakan? Ingat, antum punya tulisannya, saya enggak punya tulisannya. Jadi bacanya harus lebih hati-hati, ya, lebih pelan-pelan. Yuk. Saya cuma menggunakan apa? Pendengaran. Tidak ada visual. Yuk. Atas atas tasyau antariani kaifakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas tasyau anturiani, bisakah engkau menunjukkan kepadaku kaifa? Kaifa ya kaifakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a. Bisakah engkau menunjukkan kepadaku bagaimana Nabi itu berwudu? Naam. Abdullah bin Zaid kemudian mengatakan ya. Fada'a bima'in, dia meminta air. Terus? Faqasala. Ya, terus sampai ke intinya pada kepala. Yuk, teruskan. Terus. Terus. Terus. Nah, disinilah intinya. Jadi mestinya yang tadi itu dibuang aja semua, enggak usah disebutkan. Supaya mad'u enggak bingung, supaya antum yang baca enggak kebanyakan bahan. Karena intinya cuma di sini. Tsumma masaha ra'sahu, mengusap kepalanya. Terus dengan kedua tangannya fa aqbala, memulai dari depan. Ini aqbala ya. Terus aqbala bihima wa adbar. Nah, kan ke belakang kemudian ke depan. Terus qafah, dimulai dari muqaddam ra'sihi, bagian depan, ila qafah, sampai ke punduk belakang. Terus thumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu, seperti yang tadi saya sebutkan di awal kan, belakang kemudian ke depan lagi. Terus ya, selesai. Dah, lanjutnya. Nah, di sini baru sama dengan punya saya. Terus fa'in qila qasabata dab. Ini pertanyaan ya. Antum juga bentuknya pertanyaan. Ya. Fa'in qila qasabata min haditsil Mughirah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mas'a bi nasiyatihi wa 'alal imamati ya. Fal jawab, nah sabar. Dari kalau ada yang bertanya, Nabi itu pernah mengusap nasiyahnya, ini nasiyah itu bagian depan, wa 'alal imamah, dan melanjutkan di atas imamahnya, maka apa jawaban kita? Nah, ini jawabannya. Innama inna maqtasar ala mashin nasiyah. Kenapa Nabi mencukupkan mengusap nasiyah saja? Ya, li'annahu kammala masha baqiyata ra'sihi 'ala al-imamah. Karena Nabi melanjutkan, menyempurnakan pengusapan tersebut ya pada seluruh imamahnya. Wa nahnu naqulu bidzalik, dan kita mengatakan itu. Artinya Nabi tidak mencukupkan dengan mengusap nasiyah saja. Ternyata Nabi melanjutkan mengusap di atas imamahnya. Wa laisa fihi dalil. Ya, di dalam hadis ini tidak bisa menjadi dalil bolehnya mencukupkan mengusap hanya bagian nasiyah. Kenapa? Karena hadisnya tidak berhenti di situ. Kecuali kalau hadisnya mengatakan anna Nabi SAW masha bi nasiyatih, titik. Tidak, dia masih koma. Wa alal imamah. Berarti hadis ini enggak bisa dijadikan dalil juga mencukupkan mengusap sebagian dari kepala atau nasiyah. Bahkan dalil ini menjadi dalil kita karena Nabi tidak hanya mengusap nasiyahnya, tetapi beliau melanjutkan di atas imamahnya. Ya, atau sebagian kepala yang lain tanpa menyempurnakan imamahnya. Jadi mungkin ada orang wudhu karena meyakini hanya sebagian kepala, dia ambil air wudhu bagian bawahnya. Kalau menurut Syafi'iyah sah tidak? Sah. Ya, mau di bagian depan sah, mau di bagian belakang sah, mau gini aja juga sah. Ya, katakanlah telinganya aja sah nggak? Kan telinga masuk kepala, berarti kan sebagian. Kalau ala qaulihim berdasarkan pendapat mereka sah, karena telinga bagian dari kepala. Kalau mengusap telinga sudah mengusap sebagian kepala. Ala qaulihim sah. Ala qaulihim berdasarkan perkataan mereka. Tapi berdasarkan perkataan kita tidak, karena mengusap itu adalah menyeluruhkan seluruh kepala. Nah. Maka hasilnya wajib hukumnya menyeluruhkan kepala dengan pengusapan. Artinya wajib mengusap seluruh kepala. Nah. Wal apa itu tadi? Ya, orang yang mengusap itu kalau dia mau, dia mengusap kepalanya saja cukup, enggak apa-apa. Atau alal imamati faqat. Pilihan kedua, mengusap di atas imamahnya saja. Semuanya. Au ala ra'si wal imamah, atau mengusap kepala dan di atas imamah. Fakullu sahihu thabit. Semuanya sah dan thabit. Contoh nih, saya pakai imamah. Meskipun ini bukan imamah ya. Ini saya bukan endorse ya. Betulan dikasih. Nah ini yang mau ngasih baju boleh juga. Ini saya pakai. Apa? Cara pertama mengusap kepala. Udah ya. Cara kedua adalah mengusap di atas imamahnya semua. Boleh enggak? Boleh. Cara ketiga adalah mengusap sebagian kepala, kemudian lanjut di atas imamah. Ya. Ketiga cara ini, ketiga-tiganya benar dan sah. Nah, yuk lanjut. Ya. Adapun kedua telinga termasuk bagian kepala, maka berarti wajib diusap. Karena sabda Nabi SAW, al-udhudani minar ra'si. Dua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Ya. Kemudian yang ketujuh, di antara fara'idul wudhu adalah takhlilul lihyah. Yaitu menyela-nyelai jenggot seperti ini ya. Dan karena ia tumbuh di bagian wajah, maka dia termasuk bagian dari wajah yang dicuci. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW, kana idza tawadda'a ahadun, kana idza tawadda'a, kana idza tawadda'a, Nabi itu kalau berwudu, akhadha kaffan min ma', Nabi itu mengambil satu kaf dari air, fadkhalahu tahta hanakih fakhalkhala bihi lihyatah. Jadi ini setelah mengusap, mencuci kepala, muka, Nabi mengambil air kemudian diletakkan di bawah dagunya begini dan di sela-selailah apa? Lihyahnya atau jenggotnya. Wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Nabi mengatakan demikianlah Rabbku memerintahkanku. Yang kedelapan di antara faraidul wudu, kewajiban wudu adalah takhlilul asabi' al-yadaini wa rijlain, yaitu menyela-nyelai jari jemari baik tangan maupun kaki. Jadi kalau kita berwudu ya, jangan lupa disela-selai. Tidak hanya disiram begitu aja, tapi di sela-selai supaya tidak ada bagian-bagian di sela-selai ini yang tidak terkena air wudu. Hadisnya Nabi bersabda, asbighil wudu wa khallil bainal asabi', sempurnakan wudu dan sela-selailah di antara jari jemarimu, wa baligh fil istinshaq, illa an takuna shaima, dan berlebih-lebihkanlah kalian di dalam beristinsyak kecuali kalau berpuasa. Kalau tadi yang faraid, yang wajib dari anggota wudu, sekarang yang sunnahnya. Artinya kalau amalan ini tidak kita kerjakan, maka ibadah kita berwudu tetap sah. Meskipun demikian, sebagai seorang thalibul ilm harus berusaha senantiasa menyempurnakan amal ibadahnya, termasuk mendatangkan apa? Sunnah-sunnah di dalam berwudu. Yang pertama adalah dimulai dengan siwak. Kemarin sudah kita sebutkan hadisnya, jadi tidak perlu kita ulang, ya. Jadi bersiwak sebelum berwudu ini adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ghusl kaffaini thalathan fi awwalil wudu, mencuci kedua tangan sebelum memulai wudu. Kan mau kumur, sebelum kumur itu kan kalau tangannya kotor gimana? Ya, maka dicuci tiga kali. Pencucian tiga kali ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, ini juga sudah kita baca hadisnya, seperti hadis Imran menyebutkan juga ini. Kemudian al-jama' bainal madmadah wal istinsyak thalathan bi ghurfatin. Nah, kalau tadi kan kita mengira bahwa berkumur itu sendiri, beristinsyak sendiri. Ya. Baik. Menggabungkannya menjadi satu kesatuan adalah sebuah sunnah. Al-jama' bainal madmadah wal istinsyak thalathan, tiga kali. Bi ghurfatin, dengan cukup satu ambilan air. Jadi begini, ketika berwudu ngambil, hirup untuk berkumur-kumur, hirup untuk ambil ke hidung, ya. Saya ulang. Ambil satu cidukan air di tangan satu saja. Kemudian dihisap pakai mulut untuk berkumur-kumur sambil menghisap untuk di hidung, kemudian membuang kedua-duanya dengan satu tangan dalam satu waktu sebanyak tiga kali, menggabungkan keduanya, ini hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau dipisah boleh enggak? Boleh. Jadi yang mau kumur saja kemudian beristinsyak saja boleh. Yang mau kumur dan beristinsyak sebanyak tiga kali, dia mengamalkan sunnah. Hadisnya dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi ta'limil wudu, annahu tamaddada wa istansyaqa min kaffin wahidah. Nabi itu berkumur-kumur dan mengambil ke hidung dalam satu tangan. Fa fa'ala dzalika tsalatsan, Nabi lakukan itu berapa kali? Tiga kali. Apa yang keempat di antara sunnahnya di dalam berwudu? Al-mubalaghah fihima, yaitu berlebih-lebihan di dalam menghirup air untuk ketika ketika bermadmadah, berkumur-kumur ataupun beristinsyak, li ghairi shaim, bagi yang tidak berpuasa. Ini menyangatkan, ini hukumnya apa? Sunnah. Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaima. Ini sudah kita ulang 4-5 kali hadis ini. Enggak perlu kita bahas. Yuk, segera. Naam, taqdimul yumna 'ala al-yusra, yaitu mendahulukan yang kanan, anggota yang kanan, baru anggota yang kiri. Jadi kalau seseorang wudu, dia kiri duluan, baru yang kanan. Sah enggak wudunya? Sah. Tapi karena Nabi SAW itu kebiasaannya adalah at-tayamun fi kulli syai. Nabi itu selalu memulai dari yang kanan, maka memulai dari yang kanan baru yang kiri hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah suka yang kanan-kanan. Hadis ini juga sudah berulang-ulang saya sampaikan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kulli. Ketika pakai sendal, ketika menyisir, ketika bersuci dan dalam keadaan seluruhnya. Asyahid di sini adalah watohu rihi, dan bersucinya. Berarti ketika wudu Nabi itu memulai dari yang kanan dan dalam keadaan seluruhnya. Nah, kemarin sudah kita bahas di dalam Sunan Fitrah bahwa Nabi itu memulai yang kanan pada perkara-perkara yang syarif, perkara-perkara yang mulia. Dan Nabi memulai yang kiri pada perkara-perkara yang dani, seperti masuk kamar mandi dan seterusnya. Ya. Walima fi hadith, dari lain. Dari lain bagi apa? Takdim al-yumna alal yusra. Yaitu hadith. Hadith Uthman ketika menceritakan wudu Nabi. Ini juga sudah kita lewati. Hadith Uthman kapan? Hadith Humran, Maula Uthman. Ya. Dia mencuci anggota kanan, kemudian anggota kiri. Dalam fikih itu banyak yang diulang-ulang. Maka kalau antum sudah menguasai satu hadis itu, insya Allah yang lainnya bisa mengikuti enam. Yang enam, ya adalk, dipijit-pijit, digosok-gosok. Jadi nggak cukup disiram, tapi harus dipijit-pijit. Tapi apakah ini hukumnya fard harus ataukah dia adalah sunnah? Jawabannya sunnah. Jadi kalau ada air yang mencelup, maaf, ada orang yang berwudu mencelupkan airnya ke sungai, sah nggak wudunya? Sah. Tidak digosok? Tidak digosok sekalipun. Karena menggosok itu hukumnya sunnah. Meskipun demikian, kita datangkan wudu itu dengan cara yang paling sempurna. Ya. Nah. Anan Nabiya SAW, utiya bithuluthai muddin. Dua mud. Antum pernah dengar mungkin ucapan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu berwudu dengan satu mud, mandi dengan tiga mud. Ya, meskipun kasus itu sulit. Karena satu mud itu sedikit sekali kalau untuk berwudu. Nah, di sini Nabi berapa mud? Thuluthai, 2/3 mud. Berarti enggak ada satu mud ya. Enggak ada satu mud, cuma 2/3-nya kok. Fatawadda'a faja'ala yudalliku dhira'aihi. Maka Nabi itu ketika berwudu dengan 2/3 mud tadi mengusap, menggosok-gosok apa? Dhira'nya. Menggosok-gosok dhira'nya. Jadi kalau antum nanti ditanya tentang dalil untuk menggosok-gosok atau apa memijit gitu ya, maka dalilnya apa? Hadis dari Abdullah ibn Zaid. Nabi mengatakan, Nabi apa? Tawadda faja'ala yudalliku dhira'aihi. Nah, di antara sunnah wudu juga yang ketujuh adalah apa? Tathlithul ghusl. Menigakan ketika mencuci. Jadi kalau mencuci 3 kali. Lu kenapa kok cuma mencuci yang 3 kali? Ya karena kalau mengusap cuma 1 kali. Ya, jadi ada keterangan itu disebutkan di dalam hadisnya. Nabi itu mengusap kepala itu 1 kali. Lah, di sini saya yang tidak habis mengerti. Kok bisa mereka mengusap kepala itu 3 kali? Coba antum tanyakan, mana riwayat yang meriwayatkan bahwa Nabi itu pernah mengusap kepalanya 3 kali? PR ya. Kalau perlu bisa jadi tulisan nih, judul tulisan antum besok. Ya. Yaitu apa? Yaitu mengusap kepala 3 kali di saat wudu. Mengusap kepala 3 kali di saat wudu. Antum bahas di situ. Jadi bukan sunnahnya mengusap kepala 3 kali. Antum cuma pengen menjelaskan supaya judulnya menarik kan, mengusap kepala 3 kali. Langsung yang ngoreksi langsung. Wah, siapa ini anunya nih, pembimbingnya nih? Ya sabar dulu, sunnahnya kita tahu. Mengusapnya 1 kali. Tapi kita mau bahas nih, bahwa mereka yang mengatakan bahwa mengusap, mengatakan atau melakukan mengusap sebanyak 3 kali itu, bahwa mereka tidak memiliki dalil. Kalaupun mereka lakukan itu, berarti mereka lakukan tanpa dalil. Tapi antum harus datangkan, ya, coba cari. Ya, tanyakan kepada mereka juga. Saya melihat kamu mengusap 3 kali, apa dasarnya? Setelah antum cari, paling mentok fatwa, paling mentok. Ya. Fatwa itu pun terkadang tidak dibangun di atas dalil. Padahal namanya fatwa juga semestinya dibangun di atas dalil. Ya. Karena ijtihad itu selalunya dibangun di atas dalil. La ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad bersama nas. Di hadis Utsman. Nah, hadis Utsman enggak perlu kita bahas lagi. Dalam riwayat yang lain ada waqad sahha bahwa Nabi SAW tawadda'a marrah. Nabi pernah berwudu satu-satu. Wah, ini ringkas. Sesekali dicoba. Karena kadang gini, kalau kita udah kebiasaan 3 kali ya, rasanya kalau cuma nyuci sekali itu kayak belum sah gitu. Nah, maka antum coba. Karena Nabi pernah berwudu itu cuma 1 kali. 1 kali. Kemudian, wa marratain, marratain. 2 kali, 2 kali. Antum coba. Terutama kalau udah khomat, masih wudu itu loh. Ah, 2 aja lah kalau gitu, biar hemat. Ya, antum coba. Karena sunnah kalau tidak diamalkan nanti hilang. Ya, bagaimana hilangnya? Hilangnya begini. Karena udah taunya semuanya 3, berarti ya itulah kadar wajibnya 3. Berarti kalau 1, wah, saya belum pernah dengar tentang masalah ini. Ya, Nabi berwudu 3 kali, ya sudah, itulah yang wajib. Wah, ternyata di wajib dijelaskan bahwa Nabi terkadang juga berwudu 1 kali, 1 kali atau 2 kali, 2 kali. Oh, kitanya yang kuper nih. Ya. Nah, di sini ternyata beliau bawakan bahwa terkadang mengusap kepala itu boleh 3 kali. Lebih dari 1 kali. Ahyanan, kadang-kadang. Oh, ternyata ada dalilnya mereka yang mengusapnya 3 kali. Apa dalilnya? Lima sahha an Utsman annahu tawadda'a famasaha ra'sahu 3 wa qala ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a hakadha. Jadi ada yang mengusap kepala berapa kali tadi? 3 kali. Tapi pertanyaannya, apakah tetap masih bisa menjadi tulisan ya? Mengusap kepala 3 kali. Kan di sini sebutnya ahyanan, kadang-kadang. Karena kebiasaan Nabi kalau mengusap kepala adalah 1 kali. Dan itu yang kebiasaan dalam riwayat hadis manapun begitu, hanya menyebutkan 1 kali. Nah, pada hadis Utsman inilah sesekali Nabi SAW mengusap sebanyak 3 kali. Nah, di sini menjadi awal bagi antum yang mau menulis, ini menjadi awal buat penelitian antum ya. Nah, yang ke-8 adalah tertib berurutan. Oh, berarti kalau wudunya enggak urutan sah. Ya. Jadi bagi para ulama yang mengatakan wajib berurutan, kira-kira apa dalil mereka? Yang pertama, dalil mereka adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menyebutkan secara berurutan. Berarti harus berurutan. Gitu. Tapi ternyata dalam hal ini, kemudian kebiasaan Nabi SAW. Nabi itu kalau berwudu, Nabi itu selalu urut. Atau seringnya urut. Nah, mungkin sesekali Nabi tidak berurutan. Nah, maka dicari riwayatnya. Ada enggak dalilnya? Karena kalau kita perhatikan hadis-hadis yang sebelumnya, hadis Umran, hadis Amr bin Zaid, ya, dan yang lainnya, meriwayatkan tentang perbuatan wudu Nabi SAW, di situ Nabi selalu tertib, berurutan. Ada enggak kira-kira riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi itu pernah tidak tertib, tidak berurutan? Oh, ternyata ada. Kalau ada berarti tertib itu hukumnya sunnah dan tidaklah wajib. Ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Kenapa tertib itu sunnah? Karena itulah yang ghalib, yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW. Man haka wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam. Sebagian diriwayatkan orang yang meriwayatkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaannya Nabi selalu tertib. Lakinnahu, ini nama sahabat ya. Na'anil Miqdam ibn Ma'di Yakrib. Annahu ata. Annahu kembali kepada siapa? Ma'di Yakrib. Annahu ata. Dia datang menemui Nabi SAW. Biwadu'in. Membawa air wudu. Air wudu itu disebut dengan wadu. Ya. Terus fatawaddo faghsala kaffayhi 3. Ya, perhatikan. Nabi mulai dari mengusap, mencuci apa? Ketiga tangannya. Ini sudah betul. Terus? Wa ghassala wajhahu thalathan. Nabi mengusap, maaf, mencuci kepala mukanya sebanyak tiga kali. Urut? Masih urut? Masih. Terus? Thumma ghassala dhira'aihi thalathan. Ya, kedua tangannya sebanyak tiga kali. Masih urut sampai di sini? Thumma? Thumma tamadmada wa stanthara thalathan. Ya, kemudian berkumur-kumur. Loh, mestinya kapan dikumur-kumur nih? Mengambil air ke hidung. Mestinya di awal sebelum mencuci muka. Tapi ini sudah sampai mencuci tangan baru berkumur-kumur dan mengambil air ke hidung. Thumma? Thumma masaha bi ra'sihi wa udhunayhi. Kemudian mengusap kepalanya dan kedua telinganya. Loh, cuci kakinya? Ya, terkadang dalam riwayat itu begitu. Makanya ada titik-titik itu kan artinya sampai hadisnya selesai lah. Karena yang wajib syahid di hadis yang kita bahas itu hanya pada kata apa? Ya, thumma ghassala dhira'aihi thalathan, thumma tamadmada wa stanthara thalathan. Intinya malah justru di situ. Memang di awal sudah menyebutkan urut, tapi ternyata Nabi itu berkumur bukan sebelum mencuci muka, tapi setelah mencuci tangan. Ya, menunjukkan bahwa Nabi pernah diriwayatkan berwudu tidak tertib. Kalau seandainya tertib itu wajib, maka tidak mungkin Nabi SAW pernah wudu tidak tertib. Ya. Antum masih punya kesempatan untuk mengatakan bahwa tartib itu wajib. Dengan syarat apa? Mendhaifkan hadis ini. Oh, hadis ini dhaif. Hadis ini palsu. Nah, kalau antum bisa menunjukkan bahwa hadis ini dhaif dan palsu, antum masih bisa mengatakan bahwa tartib itu hukumnya wajib. Tapi kalau hadis ini sahih, bahwa ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ya, nah, dalam hal ini Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya sahih dalam Sunan Sahih Abu Daud, ya. Maka antum kesulitan mau mengatakan hukum tertib itu adalah wajib. Ya sudahlah, kita ikutan sama Syekh Walid bahwa tertib itu hukumnya sunnah. Yuk. Naam, addu'a ba'dahu, doa setelahnya. Yaitu setelah apa? Wudu. Berdoa setelah wudu dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, yang mana Nabi pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fa yusbighul wudu." Ya, tidaklah di antara kalian itu seseorang yang berwudu. Ini belum ada jawabnya, jawabnya di belakang ya. Ini baru syarat. Tidaklah ada di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa. Nah, di sini jawabnya tidaklah, kecuali artinya kalau dia mengucapkan itu maka dia dapat ini. Apa itu? Futihat lahu abwabal jannati samaniyah, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya, dia bisa masuk ke dalam surga melalui salah satu dari kedelapan pintu itu yang dikehendakinya. Subhanallah. Maka jangan pernah menyepelekan zikir kepada Allah, terutama setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambahkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, karena riwayat tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka kesahihannya lebih kuat. Tetapi Imam At-Tirmidzi menambahkan riwayat yang lain dan menambahkan tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, bisa dilihat dalam Sahih At-Tirmidzi, ya. Doa yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Man tawaddaa Faqala. Barang siapa yang berwudu, kemudian setelah dia selesai berwudu, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba fi riqqin, maka dia akan ditulis amal perbuatannya itu dalam sebuah kertas, lembaran kertas. Thumma tubi'a bitabi', kemudian dicap. Jadi amalnya tadi sudah ditulis, tambah diperkuat dengan cap. Yang cap ini fala yuksar ila yaumil qiyamah, tidak akan pernah terpecah sampai hari kiamat. Artinya luar biasa, catatan ini kuat sekali. Ya. Kalau kita pernah melihat orang-orang zaman dulu kirim surat, capnya pakai apa? Lilin ya. Lilin warna merah, dibakar, dipanasin, kemudian dicap. Kalau lilinnya nanti itu lepas, berarti suratnya sudah ada yang membuka. Atau semacam karet, ya, dipanasin, dia agak leleh, dicap, maka dia mengeras. Nah, ini yang disebut dengan tabik. Kalau zaman sekarang tabiknya apa? Perangko. Jadi kalau antum lihat di buku-buku kamus, tabik, perangko. Lah tadi Ustaz bilang cap. Iya, di sini artinya cap, bukan perangko. Karena enggak nyambung, ya. Jadi memang belajar bahasa Arab itu enggak bisa cuma belajar dari kamus gitu, ya. Nah. Jadi inilah keutamaan membaca doa-doa setelah berwudu, dan hukumnya adalah sunnah. Yang ke-10, salat 2 rakaat setelahnya. Yaitu setelah wudu, salat 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Utsman, ba'da an 'allamahu sifatal wudu, setelah Utsman mengajarkan tata cara wudu dan mengatakan aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku. Ini tadi hadis Imran ya. Nabi kemudian mengatakan, "Man tawadda'a hawdu ya hada, thumma qala qama faraka raka'atain la yuhaddithu fihi ma nafsa, ufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata-kata thumma qama faraka raka'atain. Faraka'a raka'atain. Kemudian dirukuk dengan dua kali rukuk, maksudnya salat 2 rakaat. Oh, berarti setelah wudu salat 2 rakaat. Hukumnya apa? Sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan kepada Bilal ketika salat subuh, ingat Bilal ini termasuk salah seorang yang masuk ke dalam surga, dan diantaranya kita tahu dari mana bahwa Nabi pernah menemukan suara terompaknya berbunyi di surga. Dan Nabi pernah berkeliling surga. Ya. Kemudian Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan yang biasa kamu kerjakan? Karena aku mendengar suara terompamu di surga." Maka kemudian Bilal mengatakan, "Tidak ada amalan yang biasa aku kerjakan kecuali aku tidak bersuci dengan sebuah suci fi sa'atin minal lail, baik malam ataupun siang, kecuali setelah itu shallaitu bidzalika tahur, aku salat dengan menggunakan wudu itu, ma kutiba li an usalli, seberapa banyak salat yang bisa aku kerjakan dengannya." Artinya ya 2 rakaat, kadang bisa 4, kadang bisa 6, kadang bisa 8 sampai capek lah. Karena kebiasaan dari beliau adalah selalu di masjid. Ya, wudu, setiap setelah wudu salat. Bisa 2 rakaat, 4, 6, 8 sesuai dengan apa yang Allah tuliskan untuknya. Masuknya dalam kategori salat mutlak. Nah, pause dulu ya. Ya, kita pause dulu. Nanti insyaallah ya, paling 1/4 jam juga ya. Allahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in.